Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bisa hadir di majlis ta'lim ini, sebuah ibadah besar, ibadah di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang keluar dari rumahnya menghadiri majlis ta'lim, maka dia terhitung berjuang fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dalam rangka mencari ilmu, hadis dari Anas Malik radhiyallahu anhu, barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, ilmu din, ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu sedang berjuang di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Pernah kami sampaikan bahwa jihad itu di antara bentuknya adalah nashrul ilmi, menyebarkan ilmu, wa ta'allumuhu, dan mempelajari. Itu bagian dari perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berjuang dengan fisik dan senjata, itu tak lain dalam rangka apa? Li'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimatullah, dalam rangka supaya Islam itu diamalkan, dilakukan, dicintai, dijunjung, dimuliakan oleh umat manusia. Itu makna jihad dengan senjata dalam rangka itu. Maka menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menghidupkan sunnah Nabi, itu bagian dari jihad fi sabilillah. Nabi menyebutkan barang siapa yang keluar dari rumah dalam rangka talabul ilmi, fahuwa fi sabilillah. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari ilmu Al-Qur'an wa Sunnah, dengan kita menyebarkannya, dengan kita mengamalkannya dan menghidup-hidupkannya, itu sebagai bentuk perjuangan. Yang mana umat membutuhkan ilmu tersebut. Dan kita tampil sebagai orang yang mempelajarinya dan mengajarkan dan mengamalkan. Lebih khusus dari itu, kaum muslimin, orang yang di pagi hari menuju ke masjid, demikian pula di waktu sore hari pergi ke masjid, dia mendapatkan keutamaan janji yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan hidangan yang sangat mewah di waktu pagi dan di waktu sore, sebagaimana dia berangkat ke masjid di waktu pagi dan di waktu sore. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ila al-masjid aw raha 'addallahu lahu nuzlan kullama ghada aw raha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di pagi hari menuju ke masjid dan di waktu sore hari juga menuju ke masjid, maka Allah akan siapkan bagi dia nuzulan fil jannah, hidangan-hidangan yang sangat mewah di dalam surga di waktu pagi dan di waktu sore atau petang hari. Hadis ini kaum muslimin disebutkan oleh para ulama kita, syarah hadis ini di antaranya oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan hadis ini berkaitan dengan mereka-mereka yang datang ke masjid dalam rangka sholat berjamaah pagi dan sore. Bahasa Arab seperti itu, pagi dan sore. Kalau kita siang dan malam atau lail wa nahar. Jadi mohonkan badannya di waktu-waktu sholat. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib, isya ke masjid. Demikian pula hadis ini mencakup pula datangnya seorang ke masjid dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu. Dalam rangka mencari ilmu. Walhamdulillah majlis ta'lim banyak di sekitaran kita. Ada majlis ta'lim ba'da subuh, ada majlis ta'lim ba'da maghrib, di beberapa tempat ba'da asr, di beberapa tempat nyambung sampai ba'da isya sampai jam 8. Ya, mudah-mudahan setiap kita berangkat ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah salat jamaatan dengan berjamaah, ataupun keberangkatan kita ke masjid untuk talabul ilmi, akan mendapatkan janji yang disebutkan dalam hadis ini, kelak yaumul kiamah kita di surga bersama-sama mendapatkan hidangan yang sangat mewah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka kaum muslimin, sembari semangat kita karena ilmu itu penting, ternyata hadirnya kita ke majelis ta'lim bukan perkara yang sia-sia, buang waktu, buang biaya, buang tenaga, lah tidak. Bahkan hadirnya kita di majelis ta'lim dari tempat yang jauh, yang berbeda-beda rumah kita, yang paling jauh sepertinya saya. Hadirin yang kami muliakan, semuanya tidak sia-sia. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal saleh yang menjadi pemberat amal saleh kita nanti di hari kiamat ketika di mizan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mengembirakan. Mudah-mudahan dengan ini semakin semangat, tidak ada kata bosan dalam ta'lim. Walaupun ngaji terus Pak, apa orang bosan jenengan? Senin di sini berapa hari? Berapa kali? Kalau saya Senin dan Jumat. Mungkin ada ustaz yang lainnya jam dan waktu yang berbeda. Di tempat yang lainnya juga ada ta'lim. Masya Allah, tetap kita menggerumuninya. Tetap kita menghadirinya. Tetap kita meramaikan. Sebagaimana perintah Nabi kita, idza marartum bi riyadil jannah far'auha, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka kerumunilah taman-taman surga itu. Ketika Nabi ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan riyadul jannah wahai Rasulullah? Qala majalisul ilmi atau majlis zikri, majlis ilmu yang kita selalu diingatkan dengan ibadah, ingatkan dengan perkara halal haram, ingatkan tentang tauhid dan syirik, ingatkan tentang sunnah dan bid'ah, untuk kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, kita melanjutkan pembahasan kita di hari Jumat seperti ini. Pembahasan kita berkaitan dengan fikih, masih berkaitan dengan apa? Wudu. Kita telah membaca dalam pertemuan yang sebelum ini tentang furuduhu, anggota-anggota yang wajib dibasuh tatkala kita sedang menunaikan ibadah wudu. Kita masuk sekarang kepada pembahasan tentang sunnahmu, sunnah-sunnah yang diperintahkan tatkala kita melakukan ibadah wudu. Untuk kita lakukan tentunya, bukan untuk kita tinggalkan. Tetapi tatkala itu tertinggal, bagaimana hukumnya? Itu yang menjadi pembahasan. Ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih enggak wajibkan saja semuanya agar kita melakukan? Kalau sunnah kan lah, guru sunnah ikilah, ora apa-apa. Maksudnya apa, Pak? Ditinggalkan. Kalau itu apa hukumnya? Makruh, oh makruh, enggak apa-apa. Malah kebalik. Yang makruh itu dibenci, tetap harus ditinggalkan walaupun tidak seperti haram hukumnya, tapi dibenci, maknanya ditinggalkan. Yang sunnah, walaupun tidak sampai tingkatan harus, tapi itu adalah amalan yang sunnah dicintai untuk kita lakukan, bukan malah kebalik. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh malah dilakukan. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Ada banyak sekali. Hadirin yang kami muliakan, berikut ini ada beberapa amalan-amalan yang diperintahkan tatkala kita wudu, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafar lahu, beliau menyatakan ibadah itu hukum asalnya lakukan. Jangan kamu bertanya ini wajib atau sunnah. Sesuai dengan sabda Nabi, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian satu perintah, lakukan, laksanakan semampu kalian. Yang apa? Ba'd istifra'u taqah, dituangkan segala daya upaya kemampuan yang ada, tenaga, pikiran, harta benda, waktu, curahkan. Itu perintahku. Tidak perlu kamu tanya wajib atau sunnah. Ini hukum asal. Tetapi syariat ini datang dari Zat yang Maha Rahman, Maha Kasih Sayang, Maha Rahim, belas kasih sayang kepada manusia, hamba-hambanya. Tidak semuanya menjadi wajib. Ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Perkaranya ini apa? Kalau saya tinggalkan dosa enggak? Ini saya lakukan. Cuman kali ini saya tidak melakukan. Apa hukumnya? Hukumnya ini tidak sampai wajib. Berarti tidak berdosa. Di saat itulah pertanyaan itu muncul. Ini wajib atau sunnah? Saya tadi tidak bismillah ketika wudu. Apa hukumnya ini? Padahal dari dulu saya juga tidak pernah bismillah. Apa hukumnya itu? Ini yang butuh dibahas. Apa hukumnya kalau berwudu itu hanya satu kali basuhan? Tangan ngambil air wudu kemudian dibasuh. Satu kali selesai. Apa harus sampai tiga? Bagaimana kalau lebih dari tiga? Itu yang dibahas. Bukan dibahas ini sunnah. Sudahlah, enggak usah diamalkan. Cuma sunnah saja kok. Bukan itu, Pak. Barang siapa yang salah paham dengan pembahasan ini, itu bukan dari saya, tapi dari dia sendiri yang meremehkan sunnah. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk kepada penyebutan sunnah-sunnah yang ada dalam indal wudu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha 'indal wudu. Di sana ada beberapa amalan-amalan yang disunahkan, yang disukai untuk diamalkan ketika sedang berwudu. Wuyujaru man fa'alaha, akan mendapatkan pahala siapa yang mengamalkan sunnah-sunnah ini. Wa man tarkaha fala haraja 'alaihi, namun jika lo seorang meninggalkannya maka tidak terkena dosa. Utsamma hadhihi al-af'al bi sunnah al-wudu. Amalan berikut ini akan kita bacakan disebut dengan sunnah al-wudu, sunnah-sunnahnya amalan wudu. Di antaranya yang pertama, ada 8 ekor muslim bahkan lebih, nanti kita akan sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awwalihi. Yang pertama adalah membaca bismillah di awal mulanya. Bacaan bismillah disebutkan dalam hadis, para ulama menyebutkan ada khilaf tentang sahih dan dhaifnya hadis ini, di mana Nabi kita alaihi salatu wasalam menyebutkan, beberapa ulama menyebutkan hadis ini ada kelemahannya namun banyak riwayat yang mendukungnya. Sebuah riwayat yang disebutkan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, tidak ada wudu bagi seorang yang tidak membaca bismillah tatkala dia berwudu. Kalimatnya sangat tanda sekali. La wudu'a, tidak ada wudu, menunjukkan apa? Berarti harus. Liman lam yadhkur ismallah alaih, bagi seorang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam wudunya, yakni tidak membaca bismillah dalam wudunya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Namun beberapa ulama yang lainnya menyebutkan hadis ini lemah, ada khilaf. Ala kulli hal, hadis ini bisa dipakai namun tidak sampai tingkatan menunjukkan kepada wajib. Pertanyaannya, bukankah kalimat itu menunjukkan tidak ada salat, tidak ada wudu, sebagaimana kalimat tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah? Sudah kita lewati. Kapan dulu maksudnya, Pak? Beberapa bulan silam. Ini kan mengulang dari awal lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan rukunnya Al-Fatihah pada setiap salat. Adapun barang siapa yang memiliki imam, yakni salat berjamaah dengan bacaan yang jahr, subuh 2 rakaat, maghrib 2 rakaat yang pertama, isya 2 rakaat yang pertama, apakah makmum membaca Al-Fatihah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adanya dalil menyebutkan man kana lahul imamu fa qira'atuhu qira'atan lahu. Barang siapa yang dia memiliki imam, maka bacaannya imam adalah bacaannya. Dengan nas ini, Syekh Al-Albani menyebutkan, makmum tidak terkena kewajiban membaca tatkala imam membaca dengan keras, jahr. Adapun kalau bacaannya yang lirih, zuhur, asar, satu rakaat yang ketiga salat maghrib, dan dua rakaat yang ketiga dan keempat di salat isya, maka makmum wajib membaca. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Karena itu rukun. Nah, kalimat Nabi, la wudu'a liman lam yaqra, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Tentunya ini menunjukkan pada wajib. Jawabannya tidak seperti itu. Jawabannya adalah riwayat Nabi yang sangat banyak, diantaranya dari Abdullah bin Zaid atau Zaid bin Abdullah atau Uthman bin Affan atau riwayat yang lainnya yang menyebutkan wudunya Nabi dari awal sampai akhir. Ternyata Nabi tidak di dalam riwayat-riwayat tersebut tidak selalu membaca bismillah. Maka prakteknya Nabi ini menunjukkan disunahkannya membaca bismillah tidak sampai tingkatan apa? Wajib. Sebagaimana usul fikih mengatakan, al-aslu fil amri al-wujub, hukum asal dalam perintah itu menunjukkan kepada wajib, illa idza kana, kecuali apabila ada ucapan atau perbuatan Nabi isrifuhu, yang memalingkan kepada makna sunnah. Seperti kalimat, laula ana syukka ala ummati lamartu bisiwak inda kulli wudu, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk berwudu. Saya ulangi, aku akan perintah mereka untuk bersiwak ketika setiap wudu. Berat loh Pak. Apalagi kita siwak kangen di Pak. Paling ngenteni wong jamaah umroh kawai. Beli, sengaja-sengaja beli, enggak semua toko ada. Kalau itu menjadi wajib, wah, wudu kita batal Pak. Tanpa siwak. Tapi alhamdulillah Nabi menyebutkan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan, itu menunjukkan sunnahnya. Bisa dipahami hadirin? Hukum asalnya perintah itu bersiwak. Ya. Tapi kalau tidak memberatkan, sehingga barang siapa yang punya siwak, bernikmat-nikmatlah engkau, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kemuliaan, sehingga dengan ini bahwa bismillah itu tidak termasuk wajib, tetapi apa? Sunnah. Yang kita bicarakan sekarang adalah itu dikerjakan tentunya, Pak, bukan ditinggalkan. Ingat-ingat ketika mau wudu bismillah. Tapi apabila lupa, maka tidak mengapa, wudunya tetap sah. Yang berikutnya adalah as-siwak, bersiwak. Bersiwak ini hadis yang tadi kami sampaikan, riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya, riwayat Nasa'i menyebutkannya. Laula an syaqqa ala ummati lamartum bisiwak inda kulli wudu. Walau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap wudu. Pembahasan sudah kita sampaikan tentang siwak. Ketika kapan itu? Menjelang Ramadan. Karena berkaitan dengan apa hukum bersiwak ketika sedang berpuasa. Masih ingat pembahasannya apa? Itu kapan? Bulan Ramadan kapan, Pak? Ya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kapan? Bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, di bulan-bulan Syaban, kita sampaikan fikihnya. Berarti kita merojaah Syaban besok lagi, Pak. 3 bulan lagi, insya Allah kita akan merojaah. Ya. Tapi tidak mengapa, kami sampaikan yang roji dalam hal ini, boleh bersiwak kapan. Mau pagi, siang, sore, boleh. Sebelum subuh, pada subuh, duhur, asar, ba'da isya, ba'da maghrib, ba'da isya, tengah malam mau tidur. Tengah malam boleh tidak, Pak? Tengah malamnya tidak dibahas, bangun puasa juga tidak. Itu dibahas ketika sedang puasa. Apa dalilnya bolehnya? Dalilnya adalah hadis umum. Hadis ini. Kalau tidak memberatkan umatku untuk bersiwak, aku akan perintahkan mereka pada setiap berwudu untuk bersiwak. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, inda kulli salatin laulan syukala ummati lamartum bisiwak inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap sholat. Kalau seandainya pada zuhur, pada asar tidak boleh bersiwak, Rasul akan menerangkan itu. Kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Nabi tidak mengatakan itu. Tidak ada pengkhususan ini ketika puasa, ini tidak ketika puasa. Perbedaannya dengan hadis yang menunjukkan perbedaan tatkala wudu, berkumur dan beristinsyak, menghirup air ke hidung. Kalau sedang berpuasa, diperintahkan apa, Pak? Jangan terlalu. Nabi kita mengatakan, balligh fil istinsyak illan takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah kamu dalam menghirup air ke hidung, kecuali kalau kamu lagi puasa. Ini menunjukkan kalau seandainya bersiwak ketika tergelincirnya matahari atau badal asr itu dilarang, Rasul akan mengecualikan itu. Sebagaimana berkumur dan menghirup air ke hidung tatkala sedang berpuasa. Begitu, bisa dipahami hadirin, ini sudah dibahas beberapa pembahasan yang telah lewat. Yang berikutnya kaum muslimin, sunnah wudu adalah ghusl kaffain thalathan fi awwalil wudu. Membasuh dua telapak tangan tiga kali di awal wudu sebelum mengusap wajah. Tangan terlebih dahulu dibasuh. Apa hukumnya ini? Sudah kita lewati kemarin belum ya? Sudah nih ya? Oh sudah nih, lupa saya. Sampai yang keempat sekarang, Pak. Kelima sudah. Empat sudah. Lupa saya, Pak. Ya namanya orang lupa, tapi kemudian ingat. Kami sudah sampaikan pada kemarin. Tentu mungkin ada yang seperti saya, ingat tapi lupa. Atau lupa-lupa ingat, lebih banyak lupanya daripada ingat. Ya diingatkan kembali tidak mengapa. Murojaah. Apa hukumnya membasuh tangan ketika hendak berwudu? Hukumnya apa? Wah, sahih. Rinci. Wajib tatkala bangun tidur. Kalau tidak, maka hukumnya apa? Sunnah. Karena kita tidak selalu wudu itu berarti habis bangun tidur, maka tidak dikatakan itu sebagai wajib. Karena memang tidak tersebut dalam surat Al-Maidah. Idza kuntum ila salati faghsilu. Apabila kamu hendak melakukan ibadah salat, maka faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Tidak, faghsilu aydikum. Kafain, dua telapak tangan tidak. Tetapi langsung wajah. Telapak tangan tidak disebut dalam ayat ini. Itu menunjukkan tidak sebagai hal yang fardu. Tetapi dengan nas lain, kalau habis tidur, kapan itu? Hendak melakukan ibadah salat malam. Kebanyakan kita tidur dulu. Saya malam ini enggak tidur. Kenapa? Karena ronda. Itu pengecualian, Pak. Sudah dengan wudu, enggak harus cuci tangan. Kok enggak tidur? Sehingga bahasanya bangun dari tidur, bukan kalau mau sholat subuh harus cuci tangan. Turun biar. Jangan diwajibkan, hukum asalnya sunnah. Kecuali jika lo habis bangun tidur. Para ulama melebarkan pembahasan bagaimana kalau tidur siang. Ada khilaf di antara ulama, yang rajih adalah habis tidur, mau tidur pagi atau tidur siang atau tidur malam, pokoknya setelah bangun tidur. Apa ada beda, Pak? Bangun tidur malam dengan tidur siang ada beda? Ada beda, bedanya ini malam ini siang. Itu tidak dibahas. Yang dibahas adalah apa? Illahnya, sebab mengapa orang ketika bangun tidur, ketika hendak wudu harus membasuh tangan. Sebabnya itu bukan karena malam dan siangnya. Sebabnya karena orang yang tidur tidak tahu kemana tangannya berada. Masih ingat pembahasan ini? Innaka la tadri aina batat yadak. Engkau tidak tahu ketika tidur tanganmu kemana. Kalau siang tahu tidak, Pak? Saya tidur, tapi saya tahu karena lihat CCTV. Itu setelah kamu bangun tahunya, Pak. Menunjukkan bahwasanya bisa terjadi tangan ini kemana-mana. Bak seperti tidur malam. Bisa dipahami hadirin? Kalau ada di antara kita yang mengatakan, saya tahu di mana tanganku ketika aku tidur. Ini menentang sunnah atau tidak, apa? Hah? Jenengan tahu tidak? Siapa yang mengatakan tahu? Itu ada kisah. Ada kisah orang yang mengatakan, ana adri aina badat yadi. Aku tahu kalau aku tidur di mana tanganku. Falamma asbaha faqad adghala yadahu fi dubriha. Diduburihi ila dirai. Sungguh dia ketika pagi hari bangun, dia telah memasukkan tangannya ke dalam duburnya sampai lengannya. Allah azab dia seketika. Kita mengatakan kita tahu tangan kemana itu karena kita dalam wong turu, Pak. Ini keramakan mendingan. Karena kita bangun lihat orang tidur. Tapi kalau kita yang lagi tidurnya, ya orang ngerti, Pak. Itu yang disebut. Masya Allah, di sini ada satu pelajaran. Jangan berani-berani menghina sunnah. Perkara seperti ini, mungkin dianggap remeh. Tapi ini bab penentangan, penolakan dan pengingkaran terhadap sabda Nabi berakibat fatal. Diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah yang keempat. Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Sudah kita lewati tadi. Yang kelima adalku. Adalku yaitu apa? Memijat. Maksud dari memijat adalah menggosoknya dengan sedikit menekan. Begitu. Sehingga akan hilang kotoran-kotoran yang ada di tangan kita. Dan dipastikan air wudu menyentuh kulit kita. Kadangkala tangan kita ada tanahnya atau mungkin orang yang memiliki profesi membuat adonan roti. Kadangkala itu nempel di kulitnya. Maka dia harus menggosoknya. Bagaimana kalau seandainya kita wudu, kita butuh air banyak untuk menggosoknya. Lebih dari 3. Ini nanti akan kita bahas. Maka para ulama menyebutkan kalau seandainya tanganmu kotor, klepot oli, atau mungkin tanah karena kamu bekerja, sawah, atau mungkin adonan atau cat. Kamu bersihkan dulu di luar wudu. Di mana kamu tidak akan teranggap israf. Karena wudu itu ada aturan 3 kali. Lebih dari 3 kali dilarang. Ya, yang rukun sekali. 2, sunnah. 3, sunnah. Lebih dari 3, itu makruh. Lebih dari itu termasuk dari tabdir pemborosan. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, sehingga kosok dulu pakai sabun tempat lain dulu sampai dipastikan ini sudah bersih. Nah, baru kita praktek apa? Wudu, mengamalkan ibadah wudu sehingga tidak butuh air yang banyak ketika wudu. Yang keenam, takdimul yumna ala al-yusra. Mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Atau lebih tepatnya anggota badan kanan didahulukan daripada anggota badan bagian kiri. Apa saja itu, Pak? Tangan dan kaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam sebuah riwayat, kana yu'jibuhu at-tayammum fi kulli syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan anggota badan bagian kanan daripada anggota badan bagian kiri. Fitana'ulihi wa tarajjulihi, ketika beliau memakai sandal, atau ketika beliau bersisir, atau ketika beliau tahurihi, bersucinya beliau. Wa fi sya'ni kullihi, dan pada segala sesuatu yang itu baik. Dimulai tangan kiri atau digunakan tangan kiri ketika hal-hal yang untuk berkaitan dengan qadar yang kotor, cebok dengan tangan kiri. Ya. Apalagi, Pak, yang dengan tangan kiri? Hal-hal yang qadar berkaitan dengan itu. Hadirin kami sekalian, yang berikutnya tasyilul ghusl. 3 kali dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Fal wajibu maratan wahidatan. Yang wajib itu adalah 1 kalinya. Yang wajib itu adalah 1 kalinya. Ustahabu 3, dan disunahkan 3 kali. Lifili alaihi salatu wassalam, sebagaimana amalan Nabi alaihi salatu wassalam, faqtabat anhu, disebutkan dalam riwayat muttafaqun alaihi, Utsman bin Affan dan yang lainnya menyebutkannya, annahu tawaddaa maratan wa maratain wa thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam beberapa riwayat, kadangkala beliau wudu 1 kali 1 kali, semua dari wajah sampai kaki 1 kali 1 kali. Ada kalanya 2-2, ada kalanya 3-3. Ini pembahasannya ya kaum muslimin. Ya. Adapun kalau wajah, kalau kepala, ar-ras itu 1 kali. Ar-rasu 1 kali. Ras itu apa, Pak? Kepala. Mal-udhunain bersama telinga. Al-udhunani min ar-ras. Telinga itu bagian dari apa? Kepala. Kita lihat keterangan para ulama kita tentang hal ini. Qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarhu Sahih Bukhari. فإن رواية السعيد بن منصور فيها التصريح بأنه مسى رأسه مرة واحدة. Bahwa riwayat Sa'id bin Mansur terdapat penjelasan yang sangat jelas, penyebutan Nabi tatkala membasuh atau mengusap, kalau ghusl itu membasuh, kalau mashu itu mengusap, itu hanya 1 kali saja. Mashu ra'sihi marratan wahidatan. Mengusap kepalanya 1 kali saja. Fadl ala anna ziyadah fi masyir ras ala al-marrah ghairu mustahab. Ini menunjukkan bahwasanya tambahan dari 1 kali, 2 atau 3 kali tatkala mengusap apa? Kepala itu malah justru tidak disunahkan. Khusus kepala hanya sekali. Yang lainnya boleh dua dan boleh tiga. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita lewati cara mengusap kepala adalah dari bagian depan, muqaddim ras, tumbuhnya rambut bagian depan sampai ke belakang al-kafa, tengkuk, kemudian tarik ke depan lagi dua-duanya, kemudian melingkar di telinga. Pertanyaannya, bolehkah mengambil air yang baru? Ya. Menjadi kepala, ambil air, kemudian ditumpahkan begitu. Tidak, airnya dikaprukan ke depan, bukan semua. Dikaprukan itu apa bahasa Indonesia? Ya, digebyurkan. Tidak seperti itu, ambil air, dibuang airnya dalam keadaan mablul basah, diusapkan kepala. Bolehkah mengambil air lagi? Kemudian untuk membasuh telinga, para ulama menyebutkan bolehnya hal itu. Tidak haram. Walaupun ada khilaf, praktek yang ada adalah langsung tanpa mengambil air yang baru. Tapi seandainya mengambil air yang baru, itu pun boleh. Tetapi harus dibasuh, muter, sebagaimana yang ada di ulir telinga kita. Bukan guru ceprak, ceprak, ceprak, ceprak. Ya. Ping telu maning, Pak. Itu tidak boleh. Karena telinga itu bagian dari kepala, maka sekali. Bisa difahami? Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa difahami hadirin semuanya. Mungkin ada pertanyaan? Satu atau dua? Batasan volume air. Tidak ada batasan volume air. Satu gayung, dua gayung, satu ember, dua ember, boleh. Bahkan satu gelas juga boleh. Asalkan itu memang bisa merata. Tatkala tangan kita sudah apa dalam keadaan bersih. Itu dia. Tidak ada batasannya. Pakai keran juga boleh. Pakai gayung boleh. Itu kan pembahasan tentang kulah itu. Apakah air itu terkena najis atau tidak. Ketika air itu dua kulah. Kulatain. Itu pembahasannya bukan kaitannya dengan sah dan tidaknya beruduk. Itu kaitannya dengan air itu najis atau tidak najis. Tatkala tertimpa sesuatu yang barang najis, bangkai umpamanya, air itu dua kulah, luas, kayak kolam renang, ada bangkai jatuh di bawah. Apakah bangkai ini berimbas pada semua air itu najis atau tidak? Itu dibahas. Bukan dibahas harus dua kulah ketika mau berwudu. Akhirnya kulahnya harus besar. Kalau kulahnya sedikit, tidak boleh. Tidak, tidak seperti itu pembahasannya, Pak. Bisa dipahami hadirin? Boleh kita wudu dalam bak yang besar, di beberapa masjid baknya besar. Kadang dengan keran, kadang dengan apa? Gayung. Boleh, itu tidak mengapa. Yang penting airnya, Pak, dipastikan air yang suci dan mensucikan. Lah kalau satu ember kemudian kena air kencing, ya enggak boleh, Pak. Untuk wudu ataupun yang lainnya. Gitu. Itu kan karena ada najisnya. Kalau tidak ada najisnya, satu ember, oh cukup sekali, Pak. Apalagi cembangan, Pak. Lebih-lebih. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.